mesti aku bali arep nepati janji tak jaluk kowe ra ngapusi lungaku wingi amung golek rezeki tak buktekke kowe aja beto ati wis seprene suwene aku lunga ninggal kowe adoh parang yo mung tinggo kowe aku lilo adoh omah adoh wong tuwa demi kowe ben supaya tetep mulya tresno ku ra bakal ilang senatyan adoh paranku setiaku karo kowe tekan matiku aku lunga orang ilang nanging mergo kahanan aku ora ngapusi bakal tak perjuangkan mikir masa depan karo golek modal minggu sesok rapi duduk di pelaminan koko gusti ijabai aku kowe dadi siji bakal urip bebrayan ojo wedi kelangan aku ning sandingmu ngancani uripmu mergo yo mung kowe sing gawe seneng atiku wis seprene suwene aku lunga ninggal kowe adoh parang yo mung tinggo kowe aku lilo adoh omah adoh wong tuwa demi kowe ben supaya tetep mulya tresnaku ra bakal ilang senatyan adoh paranku setiaku karo kowe tekan matiku aku tresno aku iso adoh paran joko rasa godaan teko nanging aku orangi wasa iki wis urip bareng susah seneng dilakoni ono kowe aku wani ngadepi urip iki matur suwun wis gelem nampa aku sampun percaya karo janji-janjiku bakal tak jaga tekaning patiku kanggoku awakmu kuwi harga diriku wis seprene suwene aku lunga ninggal kowe atoh parang yo mung tinggo kowe aku lilo atoh omah atoh wong tuwa demi kowe ben supaya tetep mulya tresnaku ra bakal ilang senatyan atoh parang setiaku karo kowe tekan matiku aku lilo adoh omah adoh wong tuwa demi kowe ben supaya tetep mulya tresnaku ra bakal ilang senatyan adoh paranku setiaku karo kowe tekan matiku.